الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وأبوك وذمار berkata al-musannif Ibnu Hajurum As-Sanhaji rahimallahu taala, adapun waw maka ia menjadi tanda bagi rafa fi maudi'ain, yaitu di dua tempat. Yang pertama fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak mudzakkar salim. Yang kedua pada asmaul khamsah, yaitu abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadumarin. Ini bahasan kita kali ini setelah kemarin sebelumnya tanda rofa, yaitu pada dommah, yaitu dommah tersebut menjadi tanda bagi rofa pada empat tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirihi syai. Nah, maka sekarang al-wawaw itu hanya pada dua tempat saja, yaitu jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah. Nah, nanti di buku-buku lanjutan juga terdapat tambahan asmaul sittah, tapi yang sahih ialah hanya lima saja. Baik, kita baca syarahnya, penjelasan. Nah, Pak Suheri, tafadhal. Fitnat nomor satu, jamak mudzakkar salim. Syekh Ibn Qasim Sahibul Hasyiah menjelaskan dulu apa itu jamak mudzakkar salim. Qala rahimahullah ta'ala, jamak mudzakkar salim huwa adalah lafdun dalla ala aksara minasnain. Ya, dia adalah sebuah lafad yang menunjukkan lebih dari dua. Ya, enggak pakai isnatain, isnain aja. duanya. Ini khusus mudzakkar. Nah. Ya. Taib. Nah, kalimat salim, salim itu yang rajih ialah i'rabnya. Ya, kata As-Sabban ya di hasyiah beliau, hasyiah ala syarah al-Usmuni, bahwasanya salim itu na'at dari mudzakkar. Jadi, misalnya antum mengatakan jam'ul mudzakkar as-salim. As-salim itu mengikuti dari na'at dari mudzakkar. Nah. Ini yang arjah adalah itu, yang paling rajih. Baik. Nah, kenapa dikatakan salim ya? Dijelaskan oleh beliau nanti ya, jelasannya. Bi ziyadatin fi akhirih. Itu dengan tambahan di akhirnya. Itu tambahan huruf waw dan nun ya ketika rafa dan ya dan nun ketika nasab dan khafat atau jar ya. Ketika majrur, mansub ada tambahannya ya dan nun. Ya, tambahannya adalah ya. Kalau nun itu nanti iwat ani tanwin. Tambahannya adalah ya. Bi ziyadatin dengan ada tambahan di akhirnya. Ya, salihun litajridi. Ya, dia dapat ditajrid. Apa itu ditajrid? Ditafriq. Dipisah. Ya, nanti dijelaskan oleh Sahibul Hasyiah Ibnu Qasim ya di penjelasan beliau. Wa atfi amsalihi alaih, dan dapat pula diatop dengan semisalnya. Misalkan untuk mengatakan ja'a al-muslimuna, antum mengatakan ja'a al-muslimu wal muslimu wal muslim. Ya. Bisa dipahami sini. Nah. Beda nanti dengan ja'ar rijal, itu enggak dapat diatap dengan semisalnya. Ya. Tidak demikian. Kemudian nahu ja'a az-zaiduna. Nah, lihat, perhatikan contoh ja'a az-zaidun. Ja'a Zaidun. Ya, nanti di pembahasan akan diterangkan kenapa ya lapat isim ma'rifah, isim alam itu tatkala dia menjadi contoh pada musanna atau jamak muzakkar salim pakai al. Ya, pakai al. Tadi saya terangkan, kalau di musanna atau jamak muzakkar salim ada nunnya kan? Ada nunnya. Nun itu apa artinya nun? Iwad ani tanwin. Nah, sedangkan tanwin itu adalah tanda dari nakirah. Ya, dia adalah alamat dari nakirah. Sedangkan Zaid adalah isim alam. Nah, kalau sudah Zaidani itu nakirah. Zaiduna nakirah. Maka dikembalikan ke ma'rifah diberikan al. Diberikan al. Ya. Nanti ada pembahasan dari Sahibul Hasyiah di pembahasan musanna yang akan beliau akan menyebutkan syaratnya. Nah, diberikan al menjadi ma'rifah lagi. Ya. Ja'a az-zaiduna. Ya, jelas di sini Zaidun dia adalah fa'il dari ja'a marfu' wa alamatu raf'ihi ya, wa alamatu raf'ihi al-waw. Sedangkan nun iwad anil tanwin. Ya, wa nun iwadun anil harakati wat tanwin fil ismil mufrad. Dia adalah pengganti harakat dan tanwin pada isim mufradnya. Nah, wa summiya saliman. Kenapa sekarang dinamakan salim? Kenapa dinamakan demikian? Yaitu disalamati bina ilmu prodivihi, karena selamatnya bina mufradnya tatkala dijamak bangunan mufradnya tetap utuh. Ya, antum mengatakan al muslimuna, mufradnya apa? Al muslimu, al muslimu. Nah, tatkala dia dijamak ya jamak mudzakkar salim, bangunan mufradnya itu tetap ada. Andaikan ziyadah, huruf ziyadahnya itu dihilangkan, mufradnya tetap utuh, tetap utuh. Al-Muslimuna, ziyadahnya nun dan waw dihilangkan, tetap selamat. Al-Muslim. Baik, bisa dipahami sini ya? Ya. Kok bisa ke situ nyambungnya Babi Rupi? Ajaib juga. Emang masjid enggak ada, enggak perlu ada juga deh. Kalau ada juga. Kalau ada juga enggak diamalin ya? Ya, masyaallah. Wa sumiya saliman li salamati bina'il mufrad fihi. Karena selamatnya bina mufradnya. Ma'a qat'in nadhari an ziyadatil wawi wan nun, yaitu dengan di qata ya, dihilangkan tambahan ziyadah waw dan nun tadi. Tambahan waw dan nun tadi dihilangkan, dikotak, diputus, dia tetap selamat. Zaiduna, az-zaiduna, dihilangkan waw dan nun, tetap selamat mufradnya zaid. Ya, kafiruna, dipotong itu. Dipotong tambahannya waw dan nun, ya tetap selamat mufradnya. Kafir, ya. Munafik, munafikun. Naam. Kemudian wal ya'u wan nun, atau tambahan ya' dan nun. Bi an ziyadatil wawi wan nun wal ya'i wan nun, ya, ketika nasab dan jar, ya. Muslimina, ra'aitul muslimina, marartu bil muslimina, kita potong tambahan ya' dan nunnya, tetap selamat dia. Taib, sawa'un kana 'alaman, ya. Ini sama saja ya, apakah dia dalam bentuk alam, ya, nama ka Zaidun, ya, Zaidun, atau sifat ka muslimun, ya. Baik, jadi nanti jamak mudzakkar salim itu terbagi menjadi dua, ada yang dia jamid, ada yang disifat. Nah, kalau dia jamid, isim jamid itu alam, nama orang Zaid, ya. Nah, dia nanti disyaratkan mesti memenuhi beberapa syarat yang dijelaskan oleh musannif, ya, yang perkataan beliau wa yustaratu fil alam. Nah, kalau dia isim alam, isim jamid, mesti memenuhi berapa syarat. Nanti sifat juga demikian. Nah, tafadhal, berikutnya dibaca, ya, Pak Ahmad. Khalid min ta'id ta'nisi amin laminat tarkib fa illam yakun alaman lam yujma' jam'u mudzakkarin salim qala yuqalu fi rajulin rajuluna alim mudzakkarin akhraja ma kana alaman li mu'anasi li mu'anasin al-zainabi Bala al-qalu zainabuna ma'akidin akhroja ma'kana alaman limudakarin wairi akidin al-akidin Bala al-qalu lahituna wa'kolin min ta'id ta'nisi akhroja ma'kana fihi ta'id ta'nisi ta'ol-kata Bala al-qalu tolkatuna Paminat tarkibi akhroja makana murakkaban tarkibin tarkiba masjid kaba'la baka Fala yukolu ba'la bakuna aw tarkibi isnadin kashabi kornaha Fala yukolu shabu kornahuna aw tarkibi adadin Ta'ahada asyara Fala yukalu ahada asyaruna. Nah, ya, barakallahu fiik. Syukran Pak Ahmad. Sekarang tadi ya, jamak mudzakkar salim terbagi menjadi dua. Ya, dia berupa jamid, ya, alam. Yang kedua sifat. Yang kedua sifat. Nah, wa yustaratu fil alam. Nah, syaratkan pada alam. Enggak mesti semua sembarangan bisa alam dijadikan jamak mudzakkar salim. Yang pertama ayyakuna limudzakkarin akilin. Pertama dia mesti, ya, mudzakkar akil. Dia pertama mesti mudzakkar akil. Khalin minta ittanisi. Mesti dia terbebas dari ta'nis. Wa minat tarkibi, dan juga terbebas dari tarkib. Ya. Yang pertama dia mesti mudzakkar. Yang kedua dia akil. Yang ketiga, dia mesti terbebas dari ta'nis. Yang keempat, dia mesti terbebas dari tarkib. Ya. Baik. Ini sudah berapa syaratnya? Empat. Hah? Empat. Ditambahkan oleh para ulama yang lainnya, ayyakuna alaman. Dia mesti alam. Dia mesti alam. Ya. Baik. Zaid, zaiduna. Khalid, khaliduna. Nanti beda dengan yang bukan alam. Misal rajul. Gulam. Tidak bisa. Gulamuna. Baik. Nah, jadi ini ada permasalahan sedikit ya. Nah, yang selain alam, rajul, ya, rajul, gulam, kalau ditasgir, paham ditasgir, rajul, tasgirnya apa? Rujail. Maka ketika dia, ya, dijamak, baru boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim, rujailuna, ya, rujailuna. Taib. Qala rahimahullah ta'ala. Fa illam yakun alaman lam yujma jam'a mudzakkarin salimin. Apabila dia bukan dalam bentuk alam, maka dia tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Fala yuqal fi rajul rajulun. Enggak boleh dikatakan pada rajul rajulun. Tapi tadi syarat. Kalau rajul ini dia kan bukan alam. Dia bukan ama alam ya. Tapi kalau dia ditasgir berarti dia rujail. Baru ketika dijamak boleh dengan jamak mudzakkar salim. Ja'a rujailun. Ya, marartu bi rujailin. Ra'aitu rujailin hakadha. Ya, dia tanda rafa'nya, tanda nasabnya, tanda majrurnya itu sama dengan jamak mudzakkar salim. Ngerti antum sini? Dari Arab. Mudah dari sononya. Ya, isim tasgir yang semisal bukan alam kayak rajul. Ya, kalau dia ditasgir, ya, maka dia boleh dijamak. Dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena isim yang musaghar, isim yang ditasgir itu apa? Fi quwwatil wasaf, ya. Itu sudah seperti wasaf, sudah seperti sifat. Kan jamak mudzakkar salim terbagi menjadi dua, alam atau jamid, yang kedua sifat. Nah, tatkala dia ditasgir, dia masuk ke kategori yang kedua, sifat. Paham sini? Ya, Hilmi ngerti Hilmi. Sini duduknya dekatan Hilmi. Jangan jauh dekat-dekat situ. Dekat-dekat ya Syekh Ainur lah gitu. Aduh. Nah. Wali mudzakkarin perhatikan dan syarat dari jamak mudzakkar salim yang alam dia mesti mudzakkar. Akhraja ma kana alaman li muannatsin. Maka syarat ini mengeluarkan alam yang mu'annas. Semisal Zainab. Zainabun, fala yuqal Zainabun, enggak boleh. Ya, dia mesti mudzakkar. Su'ad, su'adun, la yajuz. Enggak boleh. Ini yang kedua. Berikutnya, wa'akilin. Nah, syarat jamak mudzakkar yang alam ini, atau yang jamid, dia mesti mudzakkar alam, mudzakkar akil. Maka akhraja makana alaman li mudzakkarin ghairi akilin. Maka dia mengeluarkan ya persyaratan ini dia mesti berakal yaitu yang alam mudzakkar tapi tidak berakal. Kalahik ya, lahik. Fala yuqal lahikun. Dia mesti berakal. Ya. Dia mesti berakal artinya apa? Min jinsil uqala. Min jinsil uqala. Dia mesti termasuk dari bagian jenis orang-orang yang memiliki akal. Ya. Baik. Maka ini mencakup anak kecil, orang gila sekalipun. Nah. Orang gila sekalipun walaupun ya akalnya udah enggak ada. Nah. Tapi dia min jinsil uqala. Orang gila kan akalnya enggak ada. Ini orang gila ngumpul nih, ya, orang gila. Orang gila ngumpul ya, kemudian dia apa namanya orang gila ini misalkan dia dari kalangan muslim. Kita katakan muslimuna. Taib. Ini berbeda dengan lahik. Lahik fala yuqal lahikun. Apa artinya lahik? Sabik lawannya lahik. Sabik yang duluan, lahik yang belakang. Ya, di doa kubur. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin. Masya Allah ta'ala. lana walakum alafia wa inna insyaallah bikum lahiqun. Baik, berikutnya wa khalin minta itaknis. Ya. Wa khalin minta itaknis. Juga syarat berikutnya dia mesti terbebas dari taknis. Dia tidak hanya alam, mudzakkar, akil, tapi juga enggak boleh ada taknis. Artinya nanti nama mudzakkar, alam, mudzakkar yang berakal semisal Hamzah, Usama, Tolhah, Hudzaifah, Hamzalah, kemudian siapa lagi? Nama-nama yang diakhiri dengan taknis ini, maka dia tidak boleh dijamak dengan jamak mudzakkar, mudzakkar salim. Ya, enggak boleh demikian. Ya, Hamzah, Tolhah ini enggak boleh. Ini taknis az-zaidah, ya kan? Taib. Kata beliau, ya. Katolhata wala yuqal Tolhatun. Nah, misal Tolhata. Maka enggak boleh dikatakan Tolhatun. Taib. Berikutnya. Wa minat tarkibi. Nah, syarat berikutnya ya. Jamak mudzakkar salim ini terbebas mesti dari terbebas dari tarkib. Akhraja makana murakkaban tarkiba masjid, maka dia mengeluarkan ya tidak termasuk di sini yang murakkaban yang murakkab tarkib masjid, misal ba'labak wala yuqal ba'labakun, nah, ini enggak boleh. Atau tarkib isnadi misal syab qarnaha, enggak boleh dikatakan syabu wala yuqalu syabu qarnahun, nah, ini enggak boleh. Atau tarkib adad ya, tarkib adad yaitu tarkib ala juz'ain. Ala juz'ain itu tarkib adad, bilangan. Ahada asyara. Kalau yuqal ahada isrun. Ini enggak boleh. Nah. Taib, ya. Kemudian. Ini jamak mudzakkar salim jenis yang kedua sekarang adalah sifat. Ya, tafadhal. Ya, Paroni. Fa'la. Af'ala fa'la maksudnya af'ala itu mudzakkar ya. Fa'la'u itu muannasnya. Ya kayak ahmar muannasnya khamra'u, abyad baydha'u, itu muannasnya itu fa'la muannasnya. Terus wala fa'la wala fa'lani fa'la. Baik, ini fa'lan ini juga nas mudzakkarnya. Misal antum mengatakan jau'an fa'lan, ain fi'ilnya afwan, ain huruf ain ini kan sukun jau'an. Nah, mu'anasnya jau'a. Ini kan isim-isim kalau fa'af'al, fa'la, yang mu'anasnya fa'la itu dominannya pada alwan, warna-warna. Nah, kalau yang fa'la ini isim yang apa? Yang ya dulu alun kasroh. Ya, yang menunjukkan pada banyak. Artinya jau'an itu beda dengan ju'. Beda dengan ja'i, yaitu jau'an sangat lapar. Mu'anasnya jau'a. Ya, semisal anda mengatakan lagi, Rahman itu penuh dengan rahmat. Muannasnya berarti rahma. Ya, banyak lagi kan? Kaslan. Muannasnya berarti kasla. Nah, ini enggak termasuk di sini. Ya, ini yang fa'la yang mudzakkar, muannasnya fa'la. Ya. Saya ghadban. Sangat marah berarti. Muannasnya ghadba. Nah. Baik, ya terus wala minna يستوي فيه المذكر والمؤنث فخرج الصفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث كحائض بل يقال حائضون وعاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل كسابق فلا يقال سابقون وخالية من تاء التأليف أخرج النحو Alamah. Nah, ini Allamah, ini kayaknya. Allamah. Itu. Ya, itu maksudnya orang Al-Allamah, Asy-Syaikh, Al-Fadhil, orang yang sangat alif. Al-Allamah. Ini sama semisal nanti Ad-Da'iyah. Da'iyah, Da'i. Da'iyah. Da'i, ad-da'iyah itu muzakkar. Sama kayak al-allamah muzakkar. Nah, asy-syekh, al-fadil, al-allamah, ad-da'iyah, ad-da'iyah itu seorang da'i. Ya, terus nah, atas lamnya mesti al-lamatun. Terus walaysat min babi af'ala fa'la nahu ahmar fa'id mu'addasat fa'idna mu'addasahu hamra fala yuqalu ahmaruna wala min babi fa'lani fa'la kasukran kasakran kasakrani sakra fala yuqalu sakranuna wala min babi yastawi fil mudakkari wal mu'addasi fihi al mudakkaru fa'il dari yastawi kan. Ada wala mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal mu'annatsu kasaburi wa durija jarihun wa jarih sabur fara yuqalu saburuna wa jarihun. Nah, ini sekarang syarat jamak mudzakkar salim yang sifat yang alam dihafalin ya. Nanti saya mau tanya Sabtu depan ini. Hilmi, saya tanya nanti insyaAllah. Syarat jamak mudzakkar salim di alam. Mesti di luar kepala. Ya. Ampa lihat buku nanti. Aib. Ya. Nanti saya tanya Sabtu depan insyaAllah. Sebelum dars. Atau sesudah dars. Kalau sebelum dars, ntar antum ini modus terlambat. Ya kan? Ya gak Marwanto? Udah ketahuan strateginya. Anda tanya nih nanti sebelum dars, iya lo pada terlambat ya. Pura-pura ada Marwanto, oh mandiin anak ini itu, mandiin istri, mandiin istri. Iya, ada alasan. Jadi dia paling tegas. Nah sekarang wa yustaratu fi sifah. Nah sekarang disyaratkan pada jamak mudzakkar salim yang berupa sifat. Nah, qala rahimahullah ta'ala an takuna sifatan li mudzakkarin aqilin. Dia mesti menjadi sifat dari mudzakkar yang berakal. Ya. Khaliyatan min ta'i ta'nis. Ini syaratnya. Dia mesti menjadi sifat bagi mudzakkar yang kedua yang berakal, khaliyatan min ta'i ta'nis. Sifat tersebut mesti kosong, terbebas dari ta' ta'nis. Berapa tuh syarat ke berapa? Ketiga, ya, laisat min babi af'ala fa'la, bukan dari bab af'ala fa'la, itu af'alu fa'la, bukan af'ala, af'alu fa'la, maksudnya isim yang mudzakarnya af'alu, mu'anasnya fa'la. Semisal, ini warna ya, akhdar, abyad, aswad, ahmar, azraq, ya. Dan seterusnya yang mu'anasnya fa'la, khamra, hamra, baydha, ya, khadra, ya, dan seterusnya. Wala fa'lan dan juga bukan isim-isim, isim sifat. Ini kan isim sifat ini. Isim sifat kayak tadi isim sifat warna itu, ahmar. Ini isim sifat yang fa'lan, yang yadulu al-kasrah. Semisal jau'an, kaslan, ghadban, rahman, ya, yang menunjukkan penuh banyak. Ya, karena kalau rahmah beda dengan rahman. Ya. Beda dengan rahim, beda dengan rahman. Nah, orang apa namanya? Jai, orang yang jai beda dengan jau'an. Nah, karena jau'an kalau jai muannasnya jaiah. Rahim, rahimah. Nah, tapi kalau rahman muannasnya fa'la, rahma, rahma. Ya, jau'an maka muannasnya apa? Jau'a, artinya kalau jau'a wanita yang sangat kelaparan. Ya, karena wazan fa'lan itu kalau dalam ilmu sharaf dijelaskan oleh para ulama, ya, kalimat ini tadulu ala kasrati wal imtila, menunjukkan kepada penuh dan banyak gitu. Banyak dan penuh, artinya kalau jau'an sangat banyak laparnya. Ghadban. Ya, berarti muannasnya ghadba. Tuh Pak Sweri, jangan cari istri yang ghadba. Siapa di sini berarti yang jomblo nambah ya? Hilmi dan Pak Sweri. Ainur sih negonya payah. Oh. Harusnya saudaraan tuh sama Pak Ahmad. Oh, PHP nih Ainur nih. Aduh. Hah? Antum kuburan istrinya disiram terus kali ya masih Paris. Jadi basah, kata si Paris. Ayah, kuburan mama kan masih basah. Disiram lagi. Mana sekarang? Ya. Ini ngerti ya, fa'lan ini isim. Ini isim sifat. Fa'lan ya, semisal ghadban, artinya sangat marah. Ya, sangat marah. Nah, mu'annasnya ghadba. Nah, yang kayak begini enggak boleh diberikan jamak mudzakkar salim. Ya. Kaslanuna enggak boleh begitu. Ya. Jau'an. Jau'anuna enggak ada kayak begitu. Ya, karena dia mu'annasnya jau'a, jau'a. Wa mimma wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas. Dan juga enggak boleh jamak mudzakkar salim dari yang sifat yang sama. Ya, untuk mudzakkar dan mu'annas. Yang sama untuk mudzakkar dan mu'annas. Misal apa namanya? Saburu, saburun ya, sabur. Sabur dengan wazan faul ya, artinya sangat penyabar ya. Sabur. Nah, itu ya, untuk mudzakkar antum mengatakan ya Fatimah saburun. Kemudian Zaidun saburun. Itu kan sama. Ya mudzakkar muannas. Fatimah tu saburun. Zaidun saburun. Nah, kayak begini enggak boleh diberikan ya jamak mudzakkar salim. Saburuna enggak ada begitu. Saburuna. Ya, la yajuz. Enggak boleh. Kemudian, nah beliau baru membahas di sini. Fa kharaja bi sifati lil mudzakkarin ma kana sifatan li muannatsin ka haid. Maka kharaja, keluar di sini. Terkait syarat sifat tersebut, dia mesti untuk mudzakkar ialah sifat yang diperuntukkan untuk muannas. Yaitu haid, wanita yang haid. Ya. Ini enggak boleh. Murdi, wanita yang apa namanya menyusui itu, walaupun kalimatnya seolah-olah mudzakkar, dia tidak bisa nanti haidun fala yuqal haidun, enggak boleh ya. Maka kalau dijamak berarti haid haidat wa akhilin. Dan juga syarat di sini sifat tersebut dia mesti akhilin, maka tidak termasuk di sini maka nasifatan li mudzakkarin ghairi akhilin kasabik, yaitu mengeluarkan di sini sifat yang diperuntukkan untuk mudzakkar tapi ghairu akil ya, semisal sabik atau sahil, itu sifat lil hisan ya, sifat buat kuda ya, sahil. Nah, ada kuda nanti disifati dengan sahil ya. Sahil enggak boleh katakan kuda-kuda ini sahiluna, enggak boleh karena ghairu akil. Wala yuqalu sabiqun wa khaliyatan min ta'it ta'nis, dan sifat yang dia terbebas atau kosong dari tak ta'nis, maka di sini akhraja ya, maka di sini mengeluarkan nah akhraja nahwa contoh allamah. Wala yuqal allamatun allamah, allamah lamnya tasydid ya, artinya orang yang sangat alim ya. Allamah, antum sering dengar kan? Asy-Syaikh Al-Allamah gitu kan. Ya, yang serupa dengan ini apalagi? Da'iyah. Da'iyah, da'iyah. Da'iyah itu dia sifat. Ya, dia sifat, namanya isim fa'il, da'i, sifat kan? Isim fa'il itu isim maf'ul, dia adalah sifat. Nah, dia sifat untuk mudzakkar, akil, tapi dia tidak terbebas dari ta'nis. Ada ta'nis da'iyah, allamah. Maka enggak boleh da'iyatuna. Allamatuna, enggak boleh. Ya. Ngerti sini? Tayyib barakallahu fiik. Mana lagi? Walaisat min babi af'ala fa'ala, dan bukan bagian dari, bukan termasuk dari bab af'ala, af'alu ya, bukan af'ala ya. Af'alu fa'ala, ya. Ini sifat. Contoh ahmaru fa inna mu'annasahu hamra'u. Ahmar, abyad, azraq, akhdar, mu'annasnya hamra, enggak boleh. Fala yuqal ahmarun. Wala min babi fa'lan. Fu'la. Enggak boleh dari isim-isim sifat dari bab fa'lan tadi ya, isim sifat kan? Ya, jau'an, ghadban, kaslan, apalagi tadi? Ya, rahman, ya. Yang mu'anasnya fu'la. Ya. Afwan, yang mu'anasnya fa'la. Bukan fu'la. Fa'la. Ya. Jau'a. Rahma. Ya. Ghadba. Kasla. Ya. Semisal sakran. Ya. Sakran. Apa arti sakran? Ini ya dulu ala kasrati wal imtila berarti? Sangat? Mabuk. Nah, yang mu'anasnya sakro. Sakro. Ya. Fala yukhal sakronun. Nah, enggak boleh begini. Wala mimma yastawi fihi. Ya. Wala mimma yastawi fihi al-mudhakar wal-mu'annas. Dan juga enggak boleh dari isim sifat yang sama mudhakar mu'annas. Ya, penyebutannya nanti. Semisal sobur, jarih. Enggak boleh katakan soburun, jarihun. La yajuz. Nah, ini juga dihafalin nih. Hilmi, dihafalin Hilmi. Syekh Marwanto, dihafalin. Mana? Fa'la, gitu. Alif lazimah. Alif lazimah. Alif lazimah aslinya. Fa'la, jau'a. Kalau antum lihat di buku, enggak apa-apa, sama aja penyebutannya sama. Tapi aslinya kalau antum lihat di kamus, ya, antum lihat di kamus-kamus semua anas dari fa'lan, rahma, fa'la dengan alif lazimah. Ya, kalau antum lihat di kamus, ya. Mu'annas dari fa'lan, fa'la. Mu'annas dari rahman, rahma. Jau'an, jau'a. Ya. Untuk melihat di buku-buku kamus demikian. Ya. Dengan alif lazimah. Baik, berikutnya. Qala. As-Sanhaji rahimahullah ta'ala wa fil asma'il khamsati wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhumalin. Berikutnya waw menjadi tanda bagi rafa setelah tadi di jamak mudzakkar salim, yaitu di asmaul khamsah. Ya, di asmaul khamsah wa hiya abuka wa akhuka hamuka wa fuka wa dumani. Ya. Yaitu di asmaul khamsah itu adalah abuka ya. Pokoknya nanti ada syaratnya yang dijelaskan oleh Sahibul Hasyiah, ya, oleh Ibn Qasim insyaAllah. Naam, tafaddal, dibaca sini. Ya, Ainur. Ah, kencengin suara di mana kurang dengar. Batur fa'u bilwawi. Thank you. Ubayy juga. Apa dia tahu ya fu, itu pada fu kan? Fu kan? Pada asma'ul khamsah, isim-isim yang lima. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, qala sahibul hasyiah, wa turfa'u bil waw, maka asma'ul khamsah ini dirafa'kan dengan waw, niabatan anid dhamm, sebagai pengganti dari dom. Ini ya hukum asalnya dari asmaul khamsah ialah dengan waw sebagai pengganti dari dom. Ya. Nah, i'rab asmaul khamsah ini ya ada beberapa. Yang pertama ada yang naqas, ada yang qasr. Baik, misalkan yang kosor. Yang kosor ini lughah ya. Ini lughah. Kalau yang tadi yang di i'rab seperti ini, i'rab yang umum. Yang hampir digunakan oleh seluruh nuhat. Ya, seluruh kalangan ahli nahwu. Tapi i'rab asma'ul khamsah ada juga namanya dengan lughah kosor. Apa maknanya al-kosor? Luzumul alif fi jami'il ahwal. Luzumul alif fi jami'il ahwal. Itu alif tetap ada pada seluruh keadaan, baik keadaan rafa, nasab atau jar. Ya, berarti i'rabnya gimana nanti? I'rabnya itu dengan harakat muqaddarah 'alal alif. Ya, li ta'azzur. Mana amin zuhuriha at-ta'azzur gitu. Contoh, ya, ja'a abaka. Abaka, abaka fa'ilun marfu wa 'alamatu rafihi. Berarti apa? Hah, berarti apa? Dhamma'un waw muqaddarah. Mana min dzurriha at-ta'azzur. Baik. Ra'aitu abaka marartu bi abaka. Ini namanya lughah qasr. Ya. Lughah qasr. Apa artinya lughah qasr? Luzumul alif fi jami' al-harf. Yang pertama. Al-qasr. Fi jami'i al-ahwal. Fi jami'i al-ahwal dari keadaan rafa'ka, nasab atau ja'. Luzumul alif. Aku mengatakan ja'a abaka. Marartu bi abaka. Ja'a abaka marartu bi abaka. Ini lughah tsaniyah. Nah, kalau lughah yang disebutkan di sini itu namanya lughah itmam. Ya, lughah itmam. Itu lughah yang umum. Yang disebutkan fatur fa'u bil waw, watun sabu bil alif, watu jarru bil ya. Nah, itu namanya lughatul itmam. Lughah al-itmam. Nah, ini kita di Al-Ajurumiyah. Ya, sudah mempelajarinya. Di Al-Ajurumiyah. Masih ingat gak Marwanto? Mesti ingat kan, ja'abuka ra'aitu abaka marartu bi abika. Itu lughatul itmam. Nah, lughatul qasr seperti ini. Ya. Luzumul alif fi jami' al-ahraq. Nah, nanti ada namanya lughatul naqs. Lughah an-naqs, lughatul naqsi, lughah an-naqs. Ya. Apa maksudnya lughatul naqs? Naqs aja kan artinya kurang. Berarti gimana? Ada yang dikurangin nanti hurufnya. Berarti i'rabuha bil harakati dhahirah. I'rabnya itu dengan harakat dhahirah, dengan harakat, dengan dhamma, fathah, kasrah. Ya. Dan dihadap huruf illah. Huruf illahnya berarti tadi alif, waw, ya dihadap. Ya dihadap. Berarti hada abuka. Ra'aitu abaka. Marartu bi abika. Tanpa ada waw, tanpa ada alif, tanpa ada ya. Ini namanya lughah naqs. Lughah naqs itu i'rabuha dengan al-harakat adh-dhahirah. Lughah naqs. Kalau yang itmam tidak perlu anda sebutkan. Yang itmam yang ini kaidah. Ya, bisa dipahami sini. An-naqs. Itu i'rabnya apa? Ya, bilharakat az-zahirah. Berarti dihadap apa? Ya, hadap harful illah. Harful illahnya dihadap. Ja'a abuka bi antum hadap. Huruf wawnya. Ja'a abuka. Ra'aitu abaka antum hadaf huruf ilahnya. Ra'aitu abaka. Berarti i'rab dengan harakat zahirah. Marartu bi abika antum hadaf huruf ya'nya. Marartu bi abika. Nah ini tapi qalil. Nah, ini jamak digunakan pada hanu. Pada hanu. Hanu yang tambahan, yang sitah. Nah, kalau hanu yang sahih adalah naqas. Kalau yang lima tadi, yang paling sahih adalah itmam. Yang kedua tingkatannya dari itmam adalah qasr. Ya, qasr. Nah. Hah? Orang-orang Arab, mereka dahulu bersyair gimana? Inna apa? Gimana, Ainun? Inna oh, inna abaka wa aba. Wa inna abaka wa aba abaha. Nah, berikutnya wa aba abaha. Kan mudhofun ilaih. Harusnya dengan ya, tapi dengan tetap dengan alif. Ya, tetap dengan alif. Nah. Sudah? Qala rahimahullah taala. Itu ya fatur fa'u bil waw niyabatan anid dhamma. Wah, datang ini. Ya. Salam Syekh ya. Al-Muwahhid itu. Masuk kerja malam antum apa? Malam. Belum tidur berarti ini. Oh, tidur juga. Kirain robot. Tidur malam kerja pagi. Qala rahimahullah ta'ala faturfa'u bil waw niyabatan anid dhammah. Ingat ini apa? Lughah itmam. Saya sebutin ini karena antum kan sudah pernah di al-Jurumiyah. Jadi enggak apa-apa ya, kita berselancar sedikit. Berselancar kenalan dengan apa? Qasr dan naqs. Ya. Qala rahimahullah ta'ala faturfa'u bil waw niyabatan anid dhammah. Ya, sebagai pengganti dari dhamma. Aslinya berarti dhamma itu alamat asliyah ya. Wa yushtaratu, tapi disyaratkan an takuna mufradatan. Tapi disyaratkan asmaul khamsah ini mesti mufrad, enggak boleh jamak atau musanna. Ya, enggak boleh jamak atau musanna. Enggak boleh. Ya. Nah, kalau dia musanna atau jama' maka di i'rab dengan i'rabnya itu i'rabnya dengan musanna dan jama'. Kalau i'rab musanna ya rafa' dengan alif, majrur dan mansubnya dengan ya. Kalau dia jamak berarti dia marfu'nya dengan waw, mansubnya dan majrurnya dengan ya. Nah ini kalau asmaul khamsah kan beda. Lughah itmam, marfu' bil waw, mansub bil alif, majrur bil ya. Wa an takuna mukabbaratan. Nah dia mesti mukabbarah. Ya. Dia mesti mukabbarah artinya apa? Ghairu musaghgharah, tidak ditasghir. Ya. Kayak tadi tuh. Ya, rajul ya, yang tasghirnya tadi yang saya sebutin. Di alam ya, masalah tadi alam, kapan boleh isim non alam, isim jamid non alam boleh dijamak mudzakkar salim kan? Kalau dia ditasghir. Rajul ini kan enggak boleh. Enggak boleh rajulun. Boleh kapan? Ketika ditasghir. Rujail. Karena dia sudah menempati manzilah-manzilah sifah. Ya, rujailun. Rujailun baru boleh. Nah, kalau ditasghir enggak boleh. Semisal Abu. Abuka, Abun. Ya, tasghirnya apa? Ubay. Ya, bapak kecil. Ubay. Akhun, akhuka. Apa? Ukhoy. Ah, ukhoy. Hilmi ukhoy. Ah, saudari kecil misalnya. Ya, kayak Ainur punya ukhoy. Si itu apa? Adib. Beda berapa tahun Ainur antum sama Adib antum? 20 tahun. Masya Allah. Pak Ahmad luar biasa Pak Ahmad. Bikin lagi Pak Ahmad. Lah kan biangnya bisa cari yang lain. Ya, anaknya setuju. Ya, Ainur setuju enggak? Hah? Setuju. Setuju-setuju aja entar ngadu ke emak. Makanya ini kan kita harus mengucapkan tuh harus salin. Dala ala aksara ya. Dala ala aksara minas lain gitu ya, Pak. Mana lagi tadi? Pak Ahmad kalau punya anak lagi, cucunya kebaik. Tuan cucunya ntar, tuan si Aufa. Mana tadi sekarang? Ah, mukabbaratan, ya. Nah, kalau dia ditasghir maka diirob dengan harokat, walaupun diidofahkan. Antum mengatakan hada Ubayyu Zaidin, hada Ubayyu Zaidin. Ini adalah bapak kecilnya si Zaid. Beda kan hada Abu Zaidin dengan hada Ubayyu Zaidin. Hada Abuka. Antum kalau ditasghir dengan harakat hada Ubayyuka. Ubayyuka gitu. Baik. Dengan harakat. Mana lagi tadi? Wa an takuna mudafatan. Dia mesti diidofahkan. Ya, dia mesti diidofahkan. Kalau enggak diidofahkan maka diirab dengan harokat asliyah. Abun innalahu aban syekhon kabira. Ya. Innalahu aban syekhon kabira. Innalahu aban. Aban ini isim inna, mansub. Walamatun nasbihi al-fathah. Karena dia isim mufrad, tidak diidofahkan. Ya. Yang tidak diidofahkan. Walahu akhun au ukhtun. Ya. Qala'tuni bi akhin lakum min abikum akhun ya. Tapi bi akhin karena tidak diidhofahkan maka bi akhin ya majrur wa alamat jarihi al kasra dengan harokat bukan dengan huruf. Kemudian wa an takuna idhofatuha ila ghairi ya il mutakallimi. Nah, tapi idhofahnya itu mesti pada selain ya mutakallim. Karena kalau diidhofahnya ke ya mutakallim nanti i'rabnya ya tidak dengan i'rab asmaul khamsah yang itmam ya, tidak dengan waw ketika rafa, tidak dengan alif ketika nasab, tidak dengan ya ketika jar ya. Nah kalau diidhofah kepada ya mutakallim i'rabnya dengan harakat asliyah muqaddarah ya ala ma qabla ya'il mutakallim ala ma qabla ya'il mutakallim. Atau yang di pelajaran ajrumiyah sebelumnya kita mengatakan lil munasabah mana amin zuhuriha lil munasabah ya ya. Taib wa akhi haruna wa huwa afsahu minni lisana gitu kan wa akhi gitu dengan dhammah muqaddarah Akhi mubtada. Ja'a akhi. Ja'a fi'il akhi fa'il wa marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Dengan harokat asliyah. Tapi muqaddarah. Ngerti Hilmi sini? Ya, Hilmi mengatakan, Bapak Antum kan sering datang ke sini. Syekh Suwarton. Ja'a abi. Abi fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Ya. Mana tadi? Qala fa akhraja kaunuha mufradatan, maka ya keadaan dari asmaul khamsah ini yang dia mesti mufrad, maka akhraja, maka ini mengeluarkan antakuna musannatan, ya, mengeluarkan isim-isim yang musanna, ya, yang lima ini tapi dimusannakan, ditasniyah. Fa innaha, kalau dia musanna, tu'rabu i'rabal musanna, maka dia di-i'rab dengan i'rab musanna. Kaja'a abawani. Abawani. Nah ini. Ya. Ini di-i'rab. Abawani. Ro'aitu abawaini. Zahabtu ila abawaini. Marfu bil alif. Mansub wa majrur bil. Bil ya. Taib. Ya. Au majmu'atan. Ya, dia mengeluarkan di sini kondisi yang mufrad yang kalau dalam keadaan dia jamak. Jam'at taksir. Ya, jamak taksir. Faturfa'u bidammah. Maka dia dirofakkan dengan dammah. Semisal ja'a aba'uka. Aba, ya, aba'u. Aba itu adalah jamak dari abun. Ya, kalau di jamak taksir ya raf marfu'nya dengan dammah. Ya enggak, karena di sebelumnya dikatakan oleh As-Son Haji bahwasanya dhamma fat wa anna dhamma tu fatakunu alamatan ya di raf'i ya fi arba'ati mawadi'a. Yang pertama isim mufrad jama' taksir. Jama' taksir dengan dhamma. Nah, antum mengatakan ja'a aba'uka ra'aitu aba'aka. Nah, mansubnya dengan fathah. Marartu bi abaika. Majrur dengan kasrah. Paham sini? Aba'ukum wa abna'ukum wa rafa'a abawai 'alal 'arsy, begitu kan? Di Al-Qur'an. Mana lagi sekarang? Au jam'a tashihin. Jama' tashih itu jama' apa? Hah? Jama' mudzakkar salim. Jama' tamsi, jama' tashih, nama lain dari jama' mudzakkar salim. Karena tetap sahih mufradnya ketika di jama', beda dengan jama' taksir. Jama' taksir kan nama lain dari taksir apa secara lugah? Taghyir, ya. Berubah. Nah, ini kalau jama' tashih ya tetap sahih mufradnya. Faturfa'u bil wawi wa faturfa'u bil waw. Nah, kalau jama' mudzakkar salim maka dirofakan dengan waw. Ya, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Kalau jama, kalau asmaul khamsah dia mansubnya bukan dengan ya tapi dengan alif. Baik, ja'a abun. Ja'a ya abun. Atau antum mengatakan kalau di jamak mudzakkar salim ya ja'abun, kemudian ja'a apa lagi? Yang lainnya ya, yang tadi kita sebutkan. Wa akhraja kaunuha mukabbaratan, dan persyaratan dari asmaul khamsah ini dia mesti mukabbarah tanpa tasghir. Ini mengeluarkan akhraja, maka di sini mengeluarkan antakuna musaghgharatan, maka yang ditasghir tidak termasuk dari asmaul khamsah. Ya, tidak termasuk. Faturfa'u bidamma az-zahira. Kaja'a ubayyuka. Ya. Ukhayyuka. Maka dirapakan dengan apa? Dengan dhamma az-zahira. Ja'a ubayyuka. Ja'a ukhayyuka. Wa akhraja kaunuha mudafatan antakuna ghaira mudafatin. Dan syarat dari asmaul khamsah ini dia mesti mudaf maka akhraja mengeluarkan antakuna ghaira mudhafatin. Itu isim-isim yang tidak diidhafahkan. Batur fa'u bidhammati zahirah. Maka dia dirofakkan dengan dhamma zahirah. Ja'a nahu kaja'a kaja'a abun. Ya. Ja'a akhun. Ja'a akhun. Wa akhraja kaunuha kaunu idhafatiha ila ya ila ghairi ya il mutakallimi antakuna idhafatuha ila ya il mutakallim. Nah, persyaratan berikutnya yang dia mesti idhafahnya itu kepada selain ya mutakallim, maka akhraja mengeluarkan di sini yang dia diidhafahkan kepada ya mutakallim. Ya, tadi sudah disebut. Fatur fa'u bidhammah al-muqaddar. Maka dia di ya dirafakkan dengan dhammah muqaddarah. Ya, jelas itu ya. Inna hadha akhi. Ya. Fa'alquhu ala wajhi abi. Nah, itu jelas itu. Wa antakuna idhafatu kemudian ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ya, dia diirab dengan dhammah muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallimi. Ka ja'a abi. Wa ishtaratu ay yakuna alfu. Nah, ini sekarang syarat khusus. Kalau itu tadi syarat umum. Ya, syarat umum. Syarat umum semuanya, sekarang ada syarat khusus pada fu dan zu. Pada fu dan zu. Nah, fu itu dari kata fam, ya, mulut. Tapi mimnya itu mesti dihadaf. Mim yang di akhirnya mesti dihadaf. Ya. Qala. Wa yustaratu ay yakuna al-fu khalian min al-mim. Nah, khusus untuk fu ka, ya, dia mesti khalian, terbebas dari mim. Wa illa, nah kalau enggak, artinya mimnya itu tetap ada, u'ribat bidhammati dhahirah. Maka di'irab dengan dhamma dhahirah. Antum mengatakan hadza hadza famuka. Ya, hadza famuka. Ya, atau antum mengatakan famuka nadzifun, ya, mulutku bersih. Ya. Nah, dia mesti mimnya itu dihadaf. Antum baru boleh mengatakan yantiqu fuka bil hikmah. Mulutmu berbicara dengan hikmah. Ini pada fuka. Wa ishtaratu an takuna du. Nah, sekarang du. Ini syarat khusus pada du. Dia mesti bimakna sahibin. Dia mesti maknanya makna sahib. Ya. Mesti du malin sahibu malin. Ya. Ini nanti berbeda dengan du yang bukan bimakna sahib. Ya. Du yang bukan bimakna sahib. Yaitu du yang dia adalah du mausulah. Du mausulah. Nah, sebagian orang Arab, ya, dia menggunakan du sebagai mausul. Ya, mereka mengatakan ja'a du qoma. Ya, ja'a du qoma. Ra'aitu du qoma. Marartu bi du qoma. Ya, ja'a du qoma. Artinya ja'a alladhi qoma. Mausulah. Ya. Ya. Nah, kemudian kata beliau, ini mesti bermakna sahib. Jangan zu yang bermakna mausul. Wa antudafa ilasmin jinsin zahirin. Dan syaratnya lagi zu, dia mesti diidhafahkan kepada isim jins zahir. Ya, artinya dia mesti isim jins. Zu malin. Ja'a zu ilmin. Ini kan isim jins zahir. Nah, nanti gak boleh zu, walaupun bermakna sahib, diidhafahkan kepada isim yang selain isim jins zahir. Semisal isim sifat, antum idhafahkan. Antum mengatakan ja'a dzu isim sifat apa? Isim fa'il misalkan. Ja'a dzu qa'imin. Nah, ini enggak boleh, dan lagi pula ini la yutakallam bih. Enggak pernah diucapkan. La yutakallamu bih. Enggak pernah diucapkan oleh orang-orang Arab. Ja'a dzu qa'imin. Ja'a dzu ja'a dzu madrubin. Ja'a dzu dharibin. Itu enggak ada. Enggak ada dalam orang-orang Arab la yutakallamu bih, enggak pernah diucapkan. Kalau dzu koma berarti dzunya itu bimana? Alladzi mausul. Ah, beda lagi di situ. Ya, jadi dia mesti diidhafahkan kepada isim jins zahir. Ja'a dzu kitabin. Ya, itu kitab. Kitab isim jins zahir, nyata kan? Ya, ja'a dzu qahwatin. Ja'a marartu bi dzi ya kitabin. Ya, ra'aitu dza kitabin. Baik, beda nanti kalau diidhofahkan kepada sifat. Isim kepada isim sifat, bukan isim jins, tapi isim sifat kayak tadi. Ya. Ja'a dzu qa'imin, enggak ada kayak begitu. Marartu bi dzi, ra'aitu bi dza qa'im, ra'aitu dza qa'imin, enggak ada kayak begitu. Ya, la yutakallamu bih, enggak pernah diucapkan. Kenapa? Karena dia diidhofahkan pada wasaf, pada sifat. Wasaddasa ba'duhum bilhani. Ya, dan sebagian para ulama, sebagian mereka para ulama alinahu, saddasa, ya, menjadikan yang keenam yaitu dengan hanu. Ya, dengan hanu. Ya, yang kalau dikatakan oleh ya, Ibn Malik, apa? Ya, mengenai bait ini, siapa yang masih ingat? Warfa bi wawin wansiban nabil alif wajur bi biya'in ma minal asma'i asif min zakatu in suhbatan abana wal famu haythu al mimu minhu bana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsan. Ya, tapi yang akhir untuk hanu itu yang terbaik adalah dinakas, maka dia ahsanu, kata Ibnu Malik di Alfiyah. Kalau ahsa apa hanu itu yang terakhir, ya, yang terakhir itu yang terbaik adalah dinakas wal naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Ya. Tapi kalau hanu itu yang terbaik, yang ahsan adalah i'rabnya dengan dinakas. Apa dinakas maksudnya? Ya, i'rabu habil bil harakati dzahirah dan dihadap huruf illah. Jadi ja'a hanuka. Ya. Begitu. Nah, ahsan diirab dengan huruf, apa namanya, diirabnya dengan harokat. Ya. Hanu itu artinya itu ya, bahasa kita anu, anu ya, kata Nabi SAW, man ta'azza bi azail jahiliyati fa idduhu bi ya bihani abihi wala taknau. Man ta'azza bi azail jahiliyah ya fa idduhu bihani abihi. Itu ya sabda Nabi SAW. Baik. Nah, kemudian kata beliau, wa irabuhu bil huruf. Irabnya dengan huruf, lughatun qalilah. Kalau irabnya dengan huruf, lughatun qalil. Hada hanuka. Itu, ya, qalil. Qalil. Yang jelas, yang banyak ialah irabnya dengan harakat. Hada hanuka. Ra'aitu hanaka. Bukan dengan hanaka, tapi dengan nafas. Ya. Baik. Sudah wa ammal alif. Nah, sekarang alif. Lihat di halaman 30. Ya, lama juga ya, cuman bahas dapat 2 halaman doang. 1 jam ini. Naam qala al-musannif rahimahullah taala. Wa ammal alifu fatakunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Adapun alif, maka dia menjadi tanda bagi rafa' pada tasniyah asma. Artinya pada isim-isim yang musanna khassatan saja, khusus hanya untuk isim-isim yang musanna. Ya. Nah, ini mengenai alif. Ya. Kata Ibnu Malik bil alif irfa al musanna wa ya bil alif irfa al musanna. Dengan alif rafa'kanlah al al-musanna. Baik. Itu lihat di footnote. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Jumakir. Syekh Jumakir Abu Zaid Al-Muwahhid. Tafadhal. Babil hikayah nanti. Dalla ala snain. Akhroja ma dalla ala wahid. Kazaidin. Au aksaru min snaini ka gulaman. Ka gilman. Gilman. Jamak dari apa? Gulam. Gilman. Wa qawluhu adna anil muta'afil qayni. Fala taqulu ja'a zaidun wa zaidun. Bal taqulu ja'a az-zaidan wa qawluhu bi ziyadati fi akhirihi akhraja ma dalla 'ala ismayn ka shaqqin wa qawluhu salihan bi tajridi akhraja kila kila wa kilta wasnani wasnatayn wasnatan wa bi 'aqli mislihi 'alayhi akhraja nahru shamsani fa innahu mulhaqun bi zamani wa ulhiqa bil musanna wa kila wa kilta ila udifa ila dhamiri wa kadha isnani wa sanatani mutlaqan wa lil musanna shurutun jam'aha jama'aha lafdhuhu fa qala syartul musanna ay yakuna muharraban mu'raban wa mufradan munakkaran Ma rukiba muwafiqan bil lamdi wal ma'na lahu mumasilun lam tughni anhu ghayruhu. Nah, baik, cukup ya. Panjang amat cuma baca. Pas lagi yang panjang ya. Nah sekarang alif dia menjadi tanda bagi rafa fitas niatil asma'il khasatan, khusus pada isim-isim yang musanna. Ya, musanna sudah dijelaskan ya waktu itu ya, di awal-awal ya, di awal-awal apa itu musanna. Musanna adalah isim dalun ala snain atau isnatain ya, bi ziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan. Baik. Qala rahimahullah ta'ala. Qala sahibul hasyah. Wa ammal alifu. Adapun alif. Fatakunu alamatan lirraf'i niyabatan anidhamma. Adapun alif. Dia menjadi tanda bagi rafa' sebagai pengganti dari dhamma. Karena dhamma tanda yang asli. Di mana saja? Fi mawdi'in wahidin. Di satu tempat saja. Fitasniyatil asma'i khasatan, hanya khusus di isim-isim yang musanna. Nah, ai fil asma'i al-musannati, hanya pada isim-isim musanna. Apa definisi musanna? Wahadul musanna. Ya, definisi dari musanna istilahan. Istilahan artinya ya, menurut ulama ahli nahu ya, dia adalah lafzun dalla ala snain. Jadi sering ditambahkan au awisnatain. Ya, Fatimatu Fatimatan. Ya, bukan cuma Zaidun, Zaidan, tapi juga Fatimatu Fatimat al-Fatimatan. Nah. Kemudian wa aghna anil muta'atifain. Dan dia sudah cukup dari dua ataf. Artinya kalau antum mengatakan ja'a rajulan, enggak perlu antum mengatakan ja'a rajulun wa rajulun. Nah. Jadi aghna 'anil muta'atifain. Dia sudah cukup, tidak perlu lagi dari dua ataf. Ya, dari dua ataf, ja'a zaidun wa zaidun. Nah, enggak perlu lagi. Antum cukup katakan ja'a zaidan. Ja'a rajulan. Nah. Ya. Misalkan ya, Marwanto mengatakan ya. Apa namanya? Li zaujatan. Enggak perlu lagi Marwanto mengatakan li zaujatun wa zaujatun, enggak perlu lagi. Langsung aja. Selama ini li zaujatun wa zaujatun terus sih, makanya. Masih ada mataf gitu. Ya, jadi enggak perlu lagi. Wa aghna 'anil muta'atifa ini artinya tidak butuh lagi kepada dua ataf. Ya. Bi ziyadatin fi akhirihi, dengan tambahan pada akhirnya. Yaitu ketika rafa dia dengan alif dan nun. Nun itu apa? Iwad anit tanwin. Ya, kalau dia mansub majrur dengan ya. Ya. Kemudian salihun litajridi. Dan dia dapat ditajrid, ditafrik. Artinya antum mengatakan ja'a rajulan dapat ditafrik, rajulun wa rajulun. Nah, dapat ditafrik. Wa akfi mithlihi alaih, dan dapat diatop semisalnya. Kalau rajulan berarti rajulun rajulun. Ya, semisal nahu az-zaidan, ja'a az-zaidan. Berarti ja'a zaidun wa zaidun. Ini atopnya semisalnya. Nanti beda dengan ada yang lafadznya musanna tapi bukan atop. Kalau enggak dapat diatop dengan semisalnya. Sebisa syamsan. Kalau di atop bukan syamsun wa syamsun. Ya tidak, apa namanya, bukan atop dengan semisal, tapi syamsun dan al-qamar. Aswadan. Ya, apa itu? Tamar dan ma. Enggak semisalnya kan? Ya. Tapi bisa dipahami sini? Ya. Kalau syekhon gimana jemaahnya? Dapat ini masuk kategori ini enggak? Ya. Bil atfi misli apa namanya? Masuk kategori ini enggak? Apa atfi mislihi alaih? Syekhon. Ja'a syekhon. Masuk. Masuk kategori syekh walaupun duanya beda nanti. Syekh Jumakir sama syekh ya. Suheri itu dua syekh muwahhid. Bahkan Suheri sekarang masih kosong ya. Syekhon masuk gitu ya, dia dapat. Adapun nanti beda orangnya lain urusan. Yang di sini kan yang jadi patokan adalah syekhnya. Beda tadi dengan syamsan. Ya, syamsan bukan dua matahari tapi pasangannya, yaitu apa? Bulan, komar. Ya. Dia enggak dapat diatop dengan semisalnya. Kalau Zaidan jelas Zaidun Zaidun. Kalau ini syamsan, komar rus syams, beda. Ya. Baik. Nah, ini secara istilah. Ya, nahu ja'a Zaidan. Ya, ini ya dapat di atap dengan semisalnya. Wa qawnuhu, dan ya, syaratnya status kondisi syaratnya apa namanya? Afwan. Kondisi dari definisi dari musanna dia adalah lafdun dalla ala isnain, itu lafdun dalla ala isnain, itu jumlah itu nanti ya, jumlah min babil hikayah ya, min babil hikayah, berarti dia nanti fi mahali nasbin sebagai khobar kaun ya, sebagai khobar kaun. Qala wa kaunuhu lafdun dalla ala isnain. Nah, dia mengenai definisi dari musanna dia adalah sebuah lafaz yang menunjukkan kepada lebih ya, kepada isnain dua ditambahkan isnatain, itu berarti akhraja madalla ala wahidin, berarti sini mengeluarkan isim-isim yang menunjukkan kepada wahid ya, semisal zaid au aksar min isnain, atau yang lebih dari dua, semisal gulman ya, ya atau gilman afwan, dia jamak dari gulam. Ya. Nah. Atau tambahkan lagi lafaz yang ada tambahan huruf zaidah, alif dan nun, semisal musanna tapi tidak menunjukkan musanna. Bahkan dia menunjukkan mufrad. Misal apa? Rajlan, Rahman, Syab'an, Jau'an, Sakran, Nadman, nah itu. Ya. Rajlan, itu pejalan kaki. Rahman, itu ya Allah yang Maha Pengasih. Ya. Jau'an, Sakran, Nadman, sangat maaf, orang sangat memabuk, menyesal. Ghadban, itu kan dia lafadznya lafadz musanna, tapi itu bukan musanna. Maknanya apa? Mufrad. Maknanya mufrad. Ngerti sini Hilmi? Ya, maknanya mufrad. Enggak termasuk di situ. Atau isim alam yang maknanya mufrad ada tambahan. Utsman, Affan, Hasan. Ya. Atau yang jamak taksir semisal Gilman, Sinwan, Gilman, Sirdan, apalagi yang ada tambahannya? Jurzan, ya. Kalau Sinwan saudara sekandung Gilman, ya, anak-anak atau budak-budak, ya, Sirdan burung-burung, ya, yang sejenis, kemudian Rokfan, ya, adonan-adonan roti atau keju, Jurdan, ya, para tikus, nah, itu ya, itu nanti dia adalah jamak taksir temannya Gilman. Kalau isim mufrad Utsman, Affan, Hasan. Ya. Kalau sifat Rahman, Jau'an, Ghadban, Kaslan. Nah. Taib. Kemudian mana tadi? Wa kaunuhu agna minal muta'atifain. Dan juga persyaratannya apa namanya musanna ini definisinya dia tidak butuh kepada dua ataf. Fala taqulu ja'a Zaidun wa Zaidun, udah cukup ja'a Zaidan. Ja'a rajulan, enggak perlu antum mengatakan ja'a rajulun wa rajulun. Ya, ini bisa dipahami sini aghna anil muta'atifain, dia sudah tidak butuh lagi kepada dua ataf. Bal taqulu ja'a Zaidan. Ya. Wa qawluhu bi ziyadatin fi akhirih, dan juga definisinya dia ada tambah di akhirnya, akhraja ma dalla ala tsnain wa syafa, maka di sini mengeluarkan, ya, walaupun isim tersebut bi maknanya musanna, maknanya ganda, tapi mengeluarkan di sini, ya, semisal lafaz isnani isnatan, isnani isnatan, ma dalla, afwan, akhraja ma dalla ala tsnain, mengeluarkan yang menunjukkan kepada dua, tapi tidak ada tambahan. Semisal syafa', ya. Apa arti syafa'? Genap, ya. Genap, ya kan? Sepasang, kan dua itu sepasang, ya. Tapi dia gak ada tambahan, gak ada tambahan alif, ya, dan nun. Ketika rofa', gak ada tambahan ya dan nun. Ketika nasab dan jar, gak ada syaf'an, gak ada. Itu syafa' sudah sepasang. Wasyaf'i wal watar. Allah bersumpah dengan genap dan ganjil. Wasyaf'i wal watar. Allah bersumpah dengan genap dan ganjil. Genap itu kan namanya genap itu berapa? Nah, antum kan sering ya, Ainur tuh sering ngomong, genapin dong katanya. Nah, dia sendiri masih ganjil kan. Pakai dalil dia. Ya. Inna Allah yuhibbul al-witra. Baik. Wa kaunuhu salihan litajrid. Ya, dan berikutnya lagi. Definisinya dari musanna, dia salihan litajrid. Dia dapat ditajrid. Ditajrid itu maksudnya apa? Ditafriq. Ya. Dapat dipisah. Nah, dapat dipisah. Yaitu maka di sini ka akhraja kila wakilta. Maka di sini mengeluarkan kila wakilta. Ya. Kenapa? Karena dia tidak dapat dipisah, ya enggak? Kalau dihilangin alifnya ya udah enggak ada maknanya. Ya. Ya. Udah enggak ada maknanya. Maka dipahami kalau alifnya dihilangin, ya, itu berarti ya fi'il amr dari akala yaqulu kul gitu lagi. Apalagi kilta alifnya dihilangin. Aduh, apalagi itu. Tapi kalata antar sampein fi'il madhi kalata. Kalata. Ya. Tayyib. Nah, isnani dan isnatan. Nah, isnani dan isnatan ini juga ya, apa namanya? Tidak dapat di tajrid, di tafriq. Ya, tidak dapat dimufradkan. Ya, isnani enggak ada itu kalau dihilangin isna, enggak ada maknanya. Isna enggak ada maknanya. Ya. Zaidah itu bukan zaidah berarti, memang asliyah. Ya. Alifnya di situ bukan alif zaidah, tapi alif asliyah. Antum enggak mungkin isna. Apa isna? Ini ada isna. Isna apa? Enggak mungkin dipahami. Baik, mana lagi tadi? Ya, wa bi athri mithlihi alayhi akhrajanahu syamsan. Dan dapat diatap dengan semisalnya kayak tadi Zaidan, Zaidun, Zaidun kan? Semisalnya itu. Nah, di sini mengeluarkan contoh syamsan. Dua matahari. Enggak ada syamsun wa syamsun, matahari cuma satu. Berarti di syamsun itu adalah syamsun wal qamar. Yang namanya ra'aitu atau antum mengatakan ya, antum mengatakan ra'aitu syamsaini. Ra'aitu syamsaini. Itu tidak mengatakan ra'aitu syamsan wa syamsan. Tapi ra'aitu syamsan wal qamar gitu kan. Ra'aitu asy-syams wal qamar. Taib. Ya. Ini syamsan ya, tapi orang Arab sering mengatakan qamarain. Qamarain ya. Kalau di sini syamsan atau boleh qamaron, sama aja. Al-qamaron. Orang Arab biasa mengatakan qamaron, qamaraini. Itu berarti dua planet yang menyinari bumi yaitu matahari dan bulan. Karena kalau di atop qamaron atau syamsan setelah dipisah atopnya menjadi asy-syamsu wal qamar. Ya. Sama jadi juga abawain, abawan. Jaa abawan. Kedua orang tua. Setelah dipisah apa? Abun wal um gitu kan. Ja'a abawani, ja'a abawan. Setelah dipisah berarti apa? Ja'a abun wa um. Baik, ja'a al ab wal um. Baik, sudah bisa dipahami sini. Baik, kalau samsa samsani, qamarani, abawani itu semua fa innahum mulhaqun bil musanna, maka dia dimulhaqkan dengan musanna, dimulhaq artinya dia disertakan. Kenapa? Karena dia enggak memenuhi syarat, tapi terdapat lafaz ini di Al-Qur'an, di hadis, atau di ucapan orang Arab terdapat ucapan ini. Paham sini? Ucapan ini masmu', didengar dari orang Arab tapi enggak memenuhi syarat, maka dia mulhaq. Kayak jamak mudzakkar salim juga ada yang mulhaq. Enggak ada yang enggak memenuhi syarat seperti syarat di atas. Ya, semisal sinuna, arduna. Ya, enggak memenuhi syarat. Ya, nanti di buku lanjutan setelah Al-Jurumiyah. Enggak memenuhi syarat, tapi terdapat lafadznya di Al-Qur'an, di hadis. Ya, mengenai mulhaq dari jamak mudzakkar salim tadi. Sinuna, arduna, ya. Arduna, arduna jamak mudzakkar salim dari al-ard, enggak memenuhi syarat, ya enggak? Nah, akil apa ghairu akil? Ghairu akil. Enggak memenuhi syarat. Dia muannas lagi, al-ard muannas. Ya. Nah, dia mulhaq. Baik. Jadi yang mulhaq ini dia laisa bi musannatin haqiqah. Ya, secara hakikatnya dia bukan musanna. Karena salah satu definisi tadi dia tidak terpenuhi. Ya. Nah, ini ada empat. Ya. Isnani isnatani. Ya. Isnani isnatani. Kemudian yang ketiga keempat kila wakilta. Ya, kila wakilta. Kalau jamak mudzakkar salim mulhaknya itu lebih banyak. Ya, kalau yang musanna itu Isna, isnatani, kalau kila, wakilta. Nah, kalau jamak mudzakkar salim apa? Mulhaknya? Mulhaknya jamak mudzakkar salim apa aja? Ya? Arduna? Ya? Sinuna? Jadi dia kalimat yang didengar, yang menunjukkan pada makna jamak, tapi enggak punya mufrad. Atau enggak memenuhi syarat. Ya. Apa aja dia? Sinuna, jamak dari sanatun. Kemudian apa lagi? Arduna, jamak dari ardun. Ya. Kemudian alamuna, alam, jamak dari alam. Kemudian apa lagi? Ahluna, jamak dari ahlun, ahlu, ya. Wal malu wal ahluna ila illa wada'i'u wala budda yawman anturadda al wada'i'u, ya. Ya, harta dan ahlun, keluarga, tidaklah harta dan keluarga illa wada'i'u, illa wada'i'u, kecuali dia hanya titipan. Wala budda yawman, dan pastilah, haruslah nanti pada suatu hari anturadda al wada'i'u, titipan itu dikembalikan. Alamuna, apa kemudian apa lagi? Jamak mudzakkar salim tadi tertinggal, ya, tertinggal pas kita bahas jamak mudzakkar salim. Sekalian aja di sini, sekalian di sini yang mulhaq jamak mudzakkar salim itu, ya, itu yang dia apa namanya, yang enggak punya mufrad, tapi maknanya makna jamak, ya. Semisal isruna sampai tisun. Itu mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, marfu bil waw, mansub majrur bil ya. Ya. Iyyakum minkum isruna sabiruna. Wa id wa'adna Musa arba'ina lailatan. Nah. Kemudian ya. Apalagi ahlun. Kemudian apalagi? Ya. Kalimat masmu'ah tadulu ala ma'nal jamak tapi enggak punya mufrad dari lafadznya. Ya, semisal kalimat apa? Ulu. Ulu, ulu, ya, ulul azmi, ya, itu ulu, marfu bil waw, ya, diidofah, karena dia di mudof, diidofahkan nunnya dihadap, ulul azmi, ulul ilmi, ulul albab. Kemudian alamuna, jamak dari alam, ya. Kemudian apa lagi? Illiyin, illiyuna, illiyun, ya, illiyun, dia jamak, ya, di mulhaq. Dia mufrad, tapi dia jadi a'lam. Kemudian apa lagi? Arduna, jamak dari ard. Sinuna, jamak dari sana. Ya. Apa lagi? Udah, ya. Nah, itu jamak mudzakkar salim terlewat, ya, mulhaq. Hah? Jahannam yun. Nah, itu isim sifat, ya. Zil. Allah alam, terus saya lihat dulu, ya. Kalau sudah jadi nama, dia itu sudah dengan Dzulqarnain terus, ya. Dengan Dzulqarnain terus. Raitu Dzulqarnain, marartu bi Dzulqarnain. Ya. Bukan dengan marartu bi Dzulqarnain. Ya. Baik. Kemudian mana lagi tadi sekarang? Balik lagi ke musanna. Tadi lompat sedikit ke, karena mulhaq jamak mudzakkar salim kelewat, ya. Nah, kemudian mana lagi tadi sekarang? Kila wakilta wa ulhiqa bil musanna kila wakilta idza udifa ila dhamir. Kila wakilta ini dimulhaqkan, ya. Tapi dengan syarat dia diidhafahkan kepada dhamir. Nah. Ya. Misal di Al-Qur'an, ya. imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, diidhofahkan kepada dhamir. Ya. Ah. Mau ke mana Hilmi? Nah, tapi kila wakil tak, kalau diidhofahkan ke isim dhahir, ya perhatikan. Ini kan kalau diidhofahkan ke isim dhamir demikian ya. Diidhofahkan ke isim ke dhamir. Ya, dia mulhaq ke musanna. Kila wakil tak. Nah, kalau kila wakil tak diidhofahkan ke isim dhahir, ya, ke isim dhahir, maka dia mesti dengan alif. Ya, di'irab dengan harokat muqaddarah, baik dalam keadaan rafa, nasab atau jar. Antum misalkan mengatakan ja'a kila at-talibaini. Ja'a kila at-talibaini. At-talibain isim zahir. Ya, isim zahir, bukan domir. Ya. Ja'a kila at-talibaini. Ra'aitu kila at-talibaini. Salamtu 'ala kila at-talibaini. Marartu bi kila talibain. Maka dia dengan luzumul alif. Kalau diidhofahkan dengan isim zahir. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ya, di Al-Quran kiltal jannataini atat ukulaha. Kiltal jannataini. Kilta. Karena ya yang diidhofahkannya itu adalah mu'annas. Maka dia dengan kilta. Bukan dengan kila. Baik. Dia jadi dengan luzumul alif. Qala rahimahullah ta'ala. Wa kadasnani wasnatani mutlaqan. Demikian pula dengan isnani dan isnatani. Ya. Secara mutlak. Maka dia dimulhaqkan dengan, dia dimulhaq disertakan kepada i'rab musanna. Ya. Syahida bainikum idza hadara ahadukum al-maut hina al-wasiyyah tsnani, di Al-Qur'an begitu. Ya, fan fajarat minhu 12 aina. Jadi isnani nanti marfu, isnani isnatani marfu dengan alif. Ya. Baik, dia mulhaq. Nah, kalau dia mansub majrur nanti tandanya ada, yaitu dengan ya, isnain. Nah, qala rahimahullah ta'ala. Kemudian ya, beliau di sini melanjutkan mana walil musanna syurutun, dan musanna memiliki berbagai syarat. Jama'aha ba'duhum. Ya, yang sebagian para ulama menjamaknya, mengumpulkannya syarat-syarat tersebut dalam sebuah ya, satu antunan bait, ya, nazam manzumah, faqal, ya, mereka mengatakan syartul musanna ayyakuna mu'raba wa mufradan munakkaran marukiba muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu mumasilun lahu lam yughni anhu ghairuhu. Nah, ini yang pertama, syartul musanna ayyakuna mu'raba. Syarat musanna dia mesti mu'rab, maka bukan mabni. Ya. Wa mufradan munakkaran ma rukiba. Ya. Mufradan. Dia mesti mu'rab. Yang kedua mufradan. Lihat di penjelasannya. Wa qawluhu mu'raban akhraja al-mabniya. Maka enggak termasuk di sini yang mabni. Kemudian syarat berikutnya, wa mufradan munakkaran. Mufradan, dan penjelasan dari Sahibul Hasyiah, akhrajal musanna. Ya, maka mengeluarkan di sini yang maknanya sudah ganda. Jadi dia artinya dia mesti punya mufrad. ya Zaidun gitu. Kitabun kitaban. Ada mufradnya. Kolamun kolaman. Zaujatun zaujatan. Begitu merantau. Bisa dipahami merantau? Baitun baita. Ada mufradnya. Maka mengeluarkan di sini yang sudah musanna. Ya, yang sudah musanna semisal tadi apa? Syafa. Ya, syafa. Genap, ya, sepasang. Lu emang udah seperti itu. Ya. Wal majmu' dan mengeluarkan di sini yang majmu'. Semisal tadi apa? Gilman. Gilman, Sinwan dan seterusnya tadi. Ya. Apalagi tadi Jurdan, ya, Jurdan, tikus-tikus, Sirdan, apa tadi kumpulan burung-burung yang sejenis, yang itu jamak taksir semua. Kemudian kata beliau munakkaron, nah dia mesti munakkaron, ya lihat penjelasannya, ya munakkaron akhrajal al-ma'rifata. Ya, mengeluarkan yang ma'rifah. Maksudnya apa di sini? Perhatikan. Ini pada isim alam. Ya, ini pada isim alam. Isim alam, ya perhatikan. Ya, di sini ya. Dia kan mesti nakirah. Adapun alam, dia tidak dapat dimusannakan. Ya. Karena asalnya dia yang namanya isim alam Zaidun misalkan. Zaidun dia hukum asalnya itu ayakuna mustamahu syakhsan wahidan muayyanan, itu kan pada satu persen tertentu yang sudah dinamakan dengan Zaid tadi, yang sudah tertentu siapa persen itu. Nah dia tidak dapat dimusanakan kecuali kalau saat nanti sudah ada istirah, ya yang kalau kata perkataan para ulama alam tidak dapat dimusannakan illa ba'da qasdi tankirihi, kecuali nanti sudah dimaksudkan untuk dinakirahkan, yaitu dengan apa? Tuzadu alaihi al, dengan ditambahkan al. Al apa? Al ma'rifah. Al ma'rifah ba'da tasniyah, setelah tasniyah. Ya, bisa dipahami sini? Zaidun, Zaidun itu kan ma'rifah. Nah, dia gimana biar bisa dimusannakan? Gak boleh Zaidan. Gak boleh Zaidan. Berarti gimana ini? Ya, ditambahin al. Ditambahin al, al-ma'rifah, yang dimaksudkan untuk menakirahkan. Yang dimaksudkan untuk menakirahkan. Karena hukum asal nakirah, dia munakkaron. Munakkaron artinya nakirah. Nah, alam, isim alam kan ma'rifah. Ya enggak? Alam adalah ma'rifah. Maka, antum tambahin al, maksudkan dia, tujukan dia untuk nakirah. Ya, maksudkan dia untuk nakirah. Tapi alnya al ma'rifah. Ya, ngerti sini? Karena yang antum tujukan adalah az-zaidan, dua si zaid, alam. Ya, ngerti gak sini? Hah? Kagak. Bapaknya ngerti gak nih? Sam. Nah iya, karena nun iwat ane tanwin. Tanwin itu alamat apa? Nakiroh kan? Alamat nakiroh, tanwin. Nah kalau dibiarkan Zaidan, nanti gak ketemu. Ya, gak ketemu yang muayyanah tadi. Si Zaid, dua Zaid tadi. Nah, diberikan al. Diberikan al sekaligus fungsinya untuk diniatkan nakiroh. Untuk memenuhi syarat dari musanna. Ya, diniatkan untuk nakirah. Ya. Nah, kalau kata para ulama alinahu, ya, la yusanna al-alam illa ba'da qasdi tankirihi. Alam tidak dapat dimusanakan kecuali setelah ada maksud tujuan dinakirahkan. Wa hina idzin, maka kalau sudah dinakir niat nakirah, tuzadu alaihi al-ma'rifah. Ditambahin al, ma'rifah. Paham sini? Pokoknya syarat dari musanna nakirah gitu. Nah, Zaidan ma'rifah. Nah, tambahin di alat al. Niatnya nakirah. sekaligus menyelamatkan juga sekaligus. Ini plusnya nih, alnya itu. Sekaligus menyelamatkan dari nakiroh betulan, dari Zaidan. Karena nun iwat anetanwin alamat nakiroh. Karena yang ditujukan adalah dua person alam. Yang ma'rifah, Zaidun. Ini kan ma'alam, ma'rifah. Nah, diselamatkan. Nanti gak sih? Pokoknya gitu aja. Syarat dari nakiroh, syarat dari musanna adalah nakiroh. Sedangkan Zaid, isim alam, ini adalah ma'rifah. Tambahin al. Alnya itu al-ma'rifah. Betul. Fungsinya dua. Untuk diniatkan nakiroh, sekaligus menyelamatkan dia nanti dari nakiroh betulan. Karena Zaidan itu nun iwat ane tanwin, tanwin alamah dari nakiroh. Ngerti ke sini? Baru paham, Ainur? Hah? Dan pura-pura paham ente. Ngangguk-ngangguk aja. Susah dikit ya wajar lah. Ini ya hasiah ala Jurumiyah Ibn Qasim ini beda dengan hasiah yang lain. Mode beda dengan Tufawusabiyah, Tufasaniyah, apalagi Mumti yang lainnya. Beda ini. Ya, ini udah sekelas apa ini? Alpiyah mungkin ya. Ya, ini beda ini. Makanya kalau antum paham hasiah Ibn Qasim, masya Allah. Ya, antum mau lanjut Alfiyah Ibn Malik, As-Sobban, Hasiyah Soban dari Usmuni sekalipun, insya Allah bisa. Karena dasar-dasarnya semua di sini. Bahkan kalau kita buka Alfiyah, ada yang enggak disebutkan oleh ya, syarih semisal Ibn Aqil, disebutkan oleh Ibn Qasim. Dari awal-awal ya, dari awal-awal. Kita masih ingat enggak? Huruf Qasam, dia ada 6. Yang lain tiga, waw, ba, ya, waw, ba, ta, ya. Ini enam tambahin. Masya Allah. Ya. Kemudian, syarat dari musanna, yang lainnya. Mana lagi tadi sekarang? Marukiba. Marukiba. Ya. Maka, di sini kata Ibn Qasim, wa marukiba akhraja nahu, maka mengeluarkan di sini ba' labak. Ya, segala macam tarkib. Ya, tarkib, maka tarkib tidak dapat dimusannakan. Ya. Tarkib tidak dapat dimusannakan. Ya. Baik dia tarkib isnadi yang mubtada khabar itu contoh ala musafirin atau alamun ala syakhs. Ya, alam ala syakhs, tapi dia alam. Alam, nama seseorang, tapi dia tarkib. Misal namanya Fathur Rahman. Ya, itu kan Fathu Ar-Rahman. Itu tarkib. Ya, murakkab min juz'ain. Dari dua nama. Fathu Ar-Rahman. Namanya, Saifullah. Nah, ini gak dapat dimusannakan. Saif dan lafz jalalah, Saifullah. Nah, ini gak dapat dimusannakan. Tarkib-tarkib yang seperti ini. Atau tarkib dari fi'il fa'il ya, semisal tadi ya. Tarkib masjid juga tidak dapat semisal ba' la ba' ini. Kemudian udah syaratnya sudah paham sini syarat musanna ini ya, baru ketemu di sini syarat musannanya di buku-buku. Baik, berikutnya. Susah ya? Susah ya? Hasiah Ibn Qasim susah gak? Susah gak? Jumakir, nasib susah gak? Oh, Jumakir mah gampang. Ustaz, ya kan? Ainur, ngerasain susah gak? Susah. Baik. Mana lagi tadi? Nah, Babi Rofi'i luar biasa dah. Reza ngerti gak Reza? Pusing-pusing dah Reza. Nah. Reza, antum bukan yang ikut kelas cuma kerjur Rasulullah. Udah resign? Oh, belum ikut. Antum katanya mau ikut di Tambun. Cie waktu ini. Makanya buka pos di Tambun. Pondok Ungu aja mainnya sih. Enggak pos tambun, biar enak. Ikut kelas pondok ungu, ikut kelas tambun. Gitu. Dapat dua-dua. Ah, ente ngomong aja juga. Mana tadi sekarang? Mana yang sekarang? Muwafiqun fil lafzi wal ma'na lahu. Nah, dia mesti selaras pada lafaz dan maknanya. Dia mesti selaras pada lafaz dan maknanya. Nah, ini masya Allah. Ya, maka muwafiqun fil lafzi wal ma'na akhraja al-Baqran wal Umaran. Ya. Karena kalau lafaz Baqran, Umaran ini enggak selaras, enggak cocok pada lafaz dan maknanya. Beda orangnya. Baqran, dua Abu Bakar. Abu Bakar mana? Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Ibn Abi Syaibah. Beda. Iya enggak? Umaran, dua Umar. Umarnya ini sama enggak? Beda dengan Zaidan, dua-duanya Zaid. Oh, ternyata Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Ya. Syekhon, ternyata beda. Syekhon ternyata beda. Ternyata Syekhon itu adalah siapa? Kalau Syekhon bisa ya dapat ya. Dua syekh. Ya, tapi An-Nawawi Ar-Rafi'i. Kayak tadi. Qomaron, Shamsan. Beda. Ternyata Qomar dan Shams. Qomaron bukan dua Qomar. Tapi Qomar dan Shams. Nah. Walahu mumasilun. Afwan. Walahu mumasilun ini lain-lain. Kalau Umaron ini jelas sama ya. Umar-Umar. Tapi orangnya beda. Ya, Syekhon dua syekh. Tapi orangnya beda. Baqron dua Baqr. Ya, orangnya beda. Nah, walahu mumasilun, tapi dia mempunyai yang serupa. Maka akhraja Syamsan, Qomaron, karena beda. Aswadan, Aswadan Qamar wal Ma. Ya, Qomaron, Qamar wa Syams, Syamsan Qamar wa Syams, beda. Ya, walam yughni anhu ghairuhu akhraja sawaani. Istighna'an bi siyani. Atau sayani, tapi yang afsah siyani. Nah, apa maksudnya syarat terakhir? Walam lam tughni anhu ghairuhu, artinya dia tidak butuh kepada yang lain. Tidak butuh kepada yang lain. Artinya gini. Artinya musannanya itu sudah baku. Tidak pakai rumus. Ini cuma satu kalimat aja yang anak ketahui. Cuma satu kalimat aja, yaitu musanna dari sawaun. Ya, musanna dari sawaun. Kalau pakai rumus, marfu bil alif berarti sawaani, gitu kan? Sawaani. Nah, kata beliau akhraja, maka di sini mengeluarkan sawaani. Sawaani itu antum jangan katakan musanna dari sawaun, sawaani. Ini bukan. Maka kata beliau lam tughni anhu ghairuhu, enggak butuh lagi kepada selainnya, enggak butuh lagi kepada rumus, artinya sudah ada yang baku. Musanna dari sawaani adalah siyani atau sayani, tapi yang afsah dengan kasrah sin. Siyani. Siyani maknanya sawaani. Kalau ikutin rumus kena enggak? Kena enggak? Enggak kena. Sawaan. Paham enggak di sini? Ngerti sini? Marani, marani ngerti enggak antum? Ainur, ainur. Ayo tawa aja antum, paham gak ayo? Ayo Yusuf. Jadi ini makna bait ya, syarat dari musanna yang kata beliau ini antum paham semua berarti ya. Wa syartul musanna ayyakuna mu'raba, berarti gak termasuk mabni. Wa mufradan, mufrad berarti dia mesti punya mufrad. Syafa' gak termasuk. Munakkaran, dia mesti nakirah. Ya, kalau dia ma'rifah alam mesti dinakirahkan. Nakirahkannya dengan apa? Al-ma'rifah dimaksudkan untuk menakirahkan. Ma'rukibah tidak boleh ditarkib. Baik tarkib isnadi, tarkib masji, dan yang lainnya. Maupun dalam bentuk nama orang sekalipun. Saif, boleh. Saifani, ya enggak? Dua pedang, saifan. Tapi kalau sudah ditarkib, saifullah, enggak bisa. Enggak bisa musanna. Ya, paham sini? Ya. Ngerti enggak? Ja'a saifullah wa saifullah. Coba sekarang gimana antum ayo? Ja'a dua saifullah datang gimana coba? Hah? Gimana coba? Siapa yang antum yang ahli dalam nahwu ini? Ayo coba. Coba, Jumakir. Ustaz Jumakir. Gimana coba? Saifullah, dua Saifullah datang. Enggak bisa. Ya. Baik. Nah, atau yang tadi tarkib adat, ya. Yang dia tarkib adat, yang dia tarkib ala juz'ain, ahada asyara, itu enggak bisa. Ya. Kemudian kita paham lagi begini berikutnya, syair berikutnya muwafiqan fil lafzi wal ma'na lahu. Apa? Muwafiqan fil lafzi wal ma'na, yang dia cocok pada lafaz dan maknanya. Berarti semisal Zaidun, Zaidan, Zaidan, Zaidan, Zaidun, Zaidun. Musliman, Muslimun, Muslimun. Lafaznya cocok, maknanya cocok. Kalau Bakron, dua Bakr, lafaznya cocok, maknanya enggak cocok. Maknanya si Bakar yang mana, Bakar yang mana. Syekhon. Ya, lafadznya cocok. Tapi ini syekhnya Ar-Rafi'i, satu lagi An-Nawawi. Syekhon Abu Bakar Umar. Syekhon zaman sekarang dalam dunia persilatan di Saudi. Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Syekh Rabi, Syekh Ubaid. Syekhon dalam dunia perta'adudan. Syekh Abu Akila dan Syekh Marwanto. Maknanya beda orangnya Marwanto, walaupun punya sifat yang sama. Apa sifatnya? Itu ya. Nah, kemudian syair berikutnya. Mana lagi? Lahu mumasil. Dia punya mumasil. Ya. Dia punya mumasil, berarti di sini punya yang semisal. Ya. Zaidun ada yang semisal Zaid. Maka kalau Syams Komaron, Samsan, Komaron, Abawan, enggak punya yang semisal. Ya, paham enggak di sini? Samsan, Komaron, ternyata Komar wa Sams. Ya. Abawan ternyata bukan Abun wa Abun, tapi Abun wa Umun. Kemudian, mana lagi? Lam yughni anhu ghairuhu. Nah, ini berikutnya yang tidak butuh kepada selainnya, artinya dia sudah baku. Sudah baku. Ini musanna dari sawa'un. Maka akhraja sawa'ani. Enggak, maka mengeluarkan di sini sawa'ani. Enggak butuh kepada rumus ini. Artinya dia sudah ada, baku. Enggak butuh lagi kepada rumus. Ya, maka sawa'ani istighna'an sudah cukup dengan bisyani, dengan siyani atau sayyani, tapi afsah dengan kasra. Ngerti sini enggak? Hah? Puyang-puyang dah. Ada yang nyangkut Pak Ahmad? Nah, nyangkutnya banyak apa dikit? Nah. Cukup apa mau lanjut? Udah ada anget. Kalau aki-aki beda. Oh, Marwanto masih muda, masih seger ya. Ya cukup deh ya, nanti kita lanjut ya. Pada pembahasan berikutnya, wa amma an-nun fatakunu alamatan rafa. Ya nun menjadi tanda bagi rafa. Ya pada fi'il mudhari. Nah, ada yang mau tanya sini, silakan. Ini ribet ini ya, syair tadi ribet dikit, antum pelajari. Pokok kalau antum paham ini, alfiah pun antum paham. Bahkan ini, ya, ini siapa yang udah pernah baca Syarah Ibnu Athir? Udah pernah baca kan? Ini lebih ribet mana? Pembahasan musanna di sini apa di Syarah Ibnu Athir? Ya, lebih ribet di sini. Wallah. Ya. Kita lebih ribet sini. Ainur Jumakir sudah baca Syarah Ibnu Athir kan? Sudah baca. Ya, sudah baca kan? Gimana? Ribet mana mah ini? Ribet ini. Tapi ribetnya ini menghasilkan natijah yang besar. Yaitu al-fahm, pemahaman. Pemahaman yang mana yang luas. Ya. Jadi artinya ketika kita selesai hasiah Nukasim ini, antum mau mana? Qatrunada, ayo. Mau mana lagi? Sujudul Dahab, ayo. Audah Masalik, ayo. Mau yang mana lagi? Antum baca itu insya Allah paham. Ya. Makanya hasiah Nukasim ini unik. Ya. Beda dengan Tufa Usabiya, Tufa Zania, Mumti atau Surhat dari Al-Ajurmiyah yang lainnya. Ya. Baik, ada yang bertanya? Tafadolu, silahkan. Silahkan.